Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa nidil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة في الدين عزكم الله. Dalam kisah yang terdapat di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang saat itu menyerupakan seorang laki-laki. Salah satu dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu ketika Jibril alaihi salatu wasalam bertanya tentang al-iman. Fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang al-iman. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan al-iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, takdir yang baik dan yang buruknya. Inilah definisi al-iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'rif ataupun definisi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya apa yang disebutkan dalam definisi itu merupakan bentuk-bentuk perkara yang harus diimani oleh setiap muslim. Tidak boleh tidak seorang muslim untuk mengimaninya. Dalam pembahasan malam hari ini, apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan tentang wajibnya beriman kepada hari akhir bagi setiap muslim. Apa maksudnya al-imanu bil yaumil akhir? Beriman kepada hari akhir. Disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan al-yaumil akhir, hari akhir itu, wahuwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yusammal yaumal akhir li'annahu ba'dad dunya. Disebut hari akhir karena sesungguhnya kehidupan hari akhir itu adalah setelah dunia ini tidak ada. Wa yusamma yaumal qiyamati, disebut hari kiamat, liqiyamin nasi fihi min quburihim lirabbil alamin. Disebut hari kiamat karena manusia dibangkitkan pada hari itu dari kubur mereka. Lirabbil alamin, untuk menghadap pada Rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul akhir disebut juga wa yusamma yaumal ba'tsi, disebut juga dengan hari kebangkitan. Kenapa disebut dengan hari kebangkitan? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'annan nasa yub'atsuna fihi min quburihim. Karena manusia pada hari itu dibangkitkan dari kubur mereka. Yaumul akhir disebut pula dengan an-nusur. Wa yusamma an-nusur, wan-nusur huwal ba'thu. Disebut an-nusur karena an-nusur maknanya adalah al-ba'thu, kebangkitan. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nama-nama untuk hari akhir itu sedemikian banyak. Sekarang permasalahannya, apakah yang dimaksud dengan al-imanu bil yaumil akhir? Yang dimaksud dengan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, huwa tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ih, yaitu membenarkan, meyakini bahwasannya hari akhir itu pasti terjadi. Kemudian tidak semata hanya membenarkan, meyakini bahwasannya hari kiamat itu akan terjadi dan pasti terjadi, tidak hanya sampai kepada batas keyakinan itu saja. Disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, thummal isti'dadu lahu, kemudian setelah meyakini bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi, yaitu seseorang hendaknya al-isti'dad, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Mempersiapkan diri hari kiamat. kiamat itu. Dan perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud yaumil akhir itu tidak semata-mata menunggu seluruh alam ini hancur. Sebagaimana mungkin gambaran kita. Karena menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhir itu, ma ba'dal mauti kulluhu huwal yaumul akhir. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, kulluhu huwal yaumul akhir, itu semuanya adalah hari akhir. Jadi yang dimaksud dengan hari akhir itu bukan semata-mata nanti hari kiamat ketika seluruh, ketika dunia ini hancur lebur, tidak semata itu. Tetapi ketika seseorang memasuki pintu kematian, artinya ia kharaja minad dunya, keluar dari dunia, dia mati, meninggal dunia, maka disitulah ia telah memasuki apa yang disebut dengan al-yaumul akhir. Masuk kepada hari akhir. Ya. Karenanya, di sini disebutkan, summal isti'dadu lahu, kemudian orang, seseorang, setelah meyakini, mengimani bahwasannya hari akhir itu bakal terjadi, kemudian ia menyiapkan diri. Menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Qala fala yakfi antu saddiqa bihi wa tajzima bih. Dan tidak cukup seseorang itu untuk membenarkan, meyakini kepastian hari akhir. Tidak cukup dengan itu saja. Balla buddha minal isti'dadilahu, tetapi ia harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi yaumul akhir. Untuk menghadapi hari akhir. Apa itu bentuk persiapannya? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bentuk isti'dad lahu diantaranya wa taqdimil a'malis salihah. Senantiasa ia mengedepankan amal-amal salih, berbuat kebajikan. Qala wa taubati minal a'malis sayyi'ah. Kemudian ia pun melakukan pertaubatan, taubat dari perbuatan-perbuatan jelek yang ia lakukan. Wal iktsari minal hasanat. Kemudian ia memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, beramal saleh, beristighfar, bertaubat, kemudian iktsar minal hasanat, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, maka kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala fa anta tasta'iddu li hadzal yaum, maka anda berarti termasuk orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Hari akhir untuk masing-masing kita kan kita tidak tahu. Hari akhir untuk masing-masing kita, kita tidak tahu. Karena yang dimaksud dengan hari akhir bagi masing-masing kita adalah ma ba'dal mauti kulluhu huwa al-yaumul akhir. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu semuanya adalah hari akhir. Dan masing-masing kita tidak mengetahui kapan hari akhirnya kita. Kapan hari akhir kita itu terjadi. Maka bila seseorang berbuat di dalam setiap saat, setiap waktu untuk istidad, mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, maka berarti ia adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Kenapa dikatakan orang yang cerdas? Berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis rawahu ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, annahu qal, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang beriman yang paling utama itu? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Baik tutur katanya, paling baik tutur katanya, paling baik perilakunya, paling baik sikapnya. Itu orang-orang beriman yang paling utama, yang paling baik. Kemudian laki-laki dari Ansor ini bertanya kembali, qala fa ayyul mu'minina akyas. Kemudian siapakah orang-orang beriman yang cerdas itu? Siapa dari kalangan orang-orang beriman yang cerdas? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang-orang beriman yang cerdas itu yang banyak mereka adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian setelah ia mengingat tentang mati, setelah ia banyak mengingat tentang kematian, Yang paling baik dari mereka adalah yang setelah itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Yaitu orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika al-akyas. Maka mereka itu adalah orang yang cerdas. Ulaika al-akyas. Mereka itulah yang cerdas. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, mengingat kematian mendorong seseorang untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan mendorong seseorang untuk berbuat segenap kebaikan. Manakala orang itu adalah orang yang beriman. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara bentuk-bentuk mempersiapkan diri itu, banyak beramal soleh, banyak beramal kebaikan, banyak bertaubat. Itu adalah amalan-amalan untuk mempersiapkan diri. Maka segala sesuatu bisa terjadi pada diri kita dengan tanpa diduga, dengan tanpa diprediksi, dengan tanpa kita perkirakan sebelumnya. Karena sebagaimana penjelasan yang telah lalu di dalam majelis ini pun, kematian masing-masing diri kita itu tidak ada yang mengetahui. Karenanya salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari mengimani hari akhir, yaumul akhir, yaitu kita mendapat pelajaran untuk selalu mempersiapkan diri. Nah, disinilah letak cerdasnya. Nanti apakah seseorang itu cerdas atau tidak? Karena bagi orang yang cerdas, ia akan menimbang apa yang akan ia lakukan itu termasuk al-hasanat atau as-solihat atau bukan. A'mal solihat atau bukan. Kalau bukan termasuk dari amalan-amalan soleh, bukan termasuk amalan-amalan al-hasanat, kebaikan, dia akan mundur. Khawatir ketika melakukan perbuatan yang tidak masuk dalam kategori amal soleh atau amal kebajikan itu, di situ ia dalam keadaan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan memilih amalan-amalan itu amalan-amalan kebaikan. Ia akan memilih perbuatan-perbuatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori as-salihah, masuk dalam kategori al-hasanah. Sehingga setiap kali ia akan berbuat, ia akan senantiasa untuk berupaya meluruskan niat. Karena yang namanya amalan saleh itu diantaranya disebutkan oleh para ulama, ya, niatnya harus ikhlas. Dan amal itu pun harus dalam kerangka ittiba', mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seseorang akan berbuat, ketika seseorang akan melangkah, untuk melakukan sesuatu, ia akan pasang niat, meluruskan niat. Ia akan memikirkan, nah ini yang dikatakan cerdas. Ia akan memikirkan, apa yang saya perbuat ini termasuk amal soleh atau bukan? Ada ittiba mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Kalau iya, dia pasang niat, dia perbuat amalan itu. Ya. Ya. Sehingga di dalam setiap aktivitasnya, ya, seorang muslim dia akan menggunakan akal sehatnya. Dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim dia akan menggunakan akal cerdasnya, dia akan menggunakan kecerdasannya untuk menimbang amalan ini, ya, termasuk amalan al-hasanat, amalan soleh atau bukan. Itu yang selalu ia lakukan. Sehingga dengan mengingat hari akhir, seseorang akan terpacu, terdorong untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia tidak menginginkan ketika melakukan sesuatu hari akhirnya itu tiba, melakukan sesuatu yang itu adalah munkarat, kemungkaran, yang itu adalah perbuatan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari akhirnya itu tiba. Na'udzubillah. Ya. Atau dengan bahasa lain, su'ul khatimah. Akhir yang jelek. Penutupnya jelek. Ini yang tidak diharapkan. Ya. Maka, bagi seseorang yang benar-benar menjadikan keimanan kepada hari akhir itu akan memberikan sisi positif bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena sesungguhnya yang akan dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya yang akan memberikan manfaat, ya, di hari akhir nanti, ketika manusia dikeluarkan dari alam kubur, yaitu bukanlah harta yang ia miliki ketika di dunia, bukan anak-anak yang ia miliki saat di dunia, tetapi ia akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang terbebas dari berbagai kesyirikan, dari berbagai bid'ah, dan hati yang selamat, yang senantiasa melakukan amal-amal soleh. Inilah yang menjadikan seseorang untuk kemudian keimanan kepada hari akhir itu mendorong ia untuk berbuat kebaikan. Dan bagi orang yang beriman, mengimani hari akhir itu menunjukkan bahwasannya ia meyakini, mengimani bahwasannya kehidupan ini tidak semata di dunia ini saja. Tidak semata kehidupan ini hanya dunia ini saja. Tetapi ia menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal abadi. Berbeda dengan orang-orang kafir yang menganggap kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, kehidupan dunia ini saja, bahkan mengingkari akan terjadinya hari kebangkitan. Dan setelah kematian bagi mereka tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak akan lagi dibangkitkan. Kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Maka yang demikian ini adalah keliru. Yang demikian ini adalah sesuatu yang salah. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, ia akan meyakini bahwasannya akan ada hari kebangkitan, yaitu ketika manusia mereka dibangkitkan seluruhnya untuk kemudian setelah itu dihalau ke padang mahsyar. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam nas yang sahih, dalam hadis yang sahih, bahwasannya mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, laisa alaihim thiyabun, mereka tidak berpakaian. Kemudian juga laisa alaihim ni'al, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki. Hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Dan juga ghairu makhtunin, mereka dalam keadaan tidak berkhitan. Ini mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Qala fayuhsyaruna fil mahsyar bimiqdari 50,000 sana. Wahum wukufun ala aqdamihim. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar sekira 50 tahun. Dan mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka. Inilah keadaan mereka. Dan tentu saja setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka lantas akan menghadapi yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Yuhasabuna ala a'malihim, pada hari itu mereka akan dihitung amal-amal yang telah mereka kerjakan. La yutraku minha syai'un, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Itu akan dihisab. Akan dihisab. Mau azan dulu? Silakan. Di dalam peristiwa hisab, ada di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang cepat, yang ringan. Di antara mereka ada yang bebas dari hisab, bebas dari azab, dan langsung masuk ke dalam jannah. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, ya. As-sab'ina alfan alladhina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azabin. 70 orang yang masuk ke dalam jannah dengan tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian ada orang-orang yang dihisab dalam keadaan kesulitan, dan itu merupakan azab bagi dia. فالمؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناتي وسيئاتي. Bagi orang yang beriman dihisab dalam rangka untuk menimbang amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekannya. Ammal kafir, adapun orang-orang yang kafir, fala yuhasabu hisaba muwazanatin. Maka tidak dihisab lagi dengan hisab dalam rangka untuk menimbang baik buruknya. Kenapa demikian? Li'annahu laisa lahu hasanat. Karena orang-orang kafir itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak ada kebaikannya. Segala amal kebaikan yang kata orang itu amal kebaikannya, itu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak memiliki al-hasanat. Qala walakinnahu yuhasabu hisaba taqriri, akan tetapi hisab yang dikenakan kepada orang-orang kafir itu hisab dalam rangka untuk penetapan vonis. Yuqarraru bi'amalihi hatta ya'tarifa biha. Hisabnya adalah dalam rangka untuk memvonis sebagai sebuah ketetapan terhadap amal-amal yang ia lakukan ketika di dunia, sehingga kemudian orang kafir itu mengetahui apa yang telah ia perbuat. Dan karena landasan kekafiran ini, maka walaupun ia bersedekah, walaupun dia dikatakan menyumbang masjid, walaupun ia berbuat sosial dan lain sebagainya, tapi karena ia kafir, amalannya itu tidak dinilai. Laisa lahu hasanat. Tidak ada kebaikan bagi dia. Tidak ada kebaikan pada dia. Inilah sebenarnya yang menjadi landasan. Walaupun orang kafir itu tidak korupsi. Walaupun orang kafir itu tidak korupsi, yang katanya jujur, tapi kejujurannya itu tidak berarti. Kejujuran yang ia lakukan bukan sebuah hasanat, bukan sebuah kebaikan. Jadi sungguh salah besar kalau ada yang mengatakan daripada muslim korupsi lebih baik memilih kafir yang tidak korupsi. Salah besar. Karena orang kafir, laisa lahu hasanat. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Dan itu akan dibuktikan nanti di yaumil akhir. Ketika hisab itu diperhitungkan. Kalau orang yang beriman, dia masih ditimbang. Al-hasanatnya, as-sayi'ahnya, dia masih ditimbang. Tapi orang-orang kafir sama sekali sudah tidak ada. Tidak ada lagi menimbang, dia beramal kebaikan, dia beramal kejelekan. Tidak ada lagi. Karena seluruh amalan orang kafir, semuanya jelek. Walaupun pada zahirnya ketika di dunia, dia beramal kebaikan. Karena amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma ba'da dhalika al-mawazin. Kemudian setelah hisab itu, kemudian masuk ke dalam proses timbangan. Qala fatuzanul a'malu al-hasanat was-sayyi'at. Maka kemudian ditimbang amal-amal. Al-hasanat, amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekannya. Bimizanin haqiqiyin. Dengan timbangan yang hakiki. Lahu kifatan, yang timbangan itu memiliki dua daun timbangan. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini yang dimaksud dengan mizan pada hari kiamat itu adalah mizan yang hakiki. Yang memiliki dua daun timbangan. Tudha'ul hasanatu fi kiffah wassayyi'atu fi kiffatin. Di mana al-hasanat akan diletakkan pada satu daun timbangan dan as-sayyi'at akan diletakkan pada satu timbangannya. Pada satu timbangan yang lainnya akan ditimbang. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 102-103. Qala ta'ala. Faman thakulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Diri mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man thakulat mawazinuh, dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi insyatir radiyah. Maka ia di dalam kehidupan yang memuaskan. Wa'amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, maka ia masuk ke neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah ayat ke-6 dan ke-9. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni mawazin a'mali. Yang dimaksud ayat tadi adalah mawazin a'mali. Menimbang amal-amalnya. Fatudha'u hasanatuhu fi kiffatin wassayyi'atuhu fi kiffatin. Akan diletakkan kebaikan di daun timbangan yang satu dan amalan kejelekan akan diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi. Fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'a. bimujabi dzalika min rujhanil hasanati aw rujhanis sayyi'at. Maka keduanya akan terlihat. Kalau timbangan kebaikan hasanatnya lebih berat, maka ia akan termasuk orang yang beruntung. Kalau timbangan yang kejelekannya itu lebih berat, maka ia orang yang merugi. Wa hadza min adlillahi annahu la yadhlimu ahadan. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada seorang pun. Bal yujazi al-insana bi'amalih. Bahkan Allah akan membalas terhadap setiap hambanya berdasarkan amal dari hamba tersebut. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mizanun haqiqiyun. Mizan yang ada pada nanti hari kiamat itu adalah mizan yang hakiki. Berbeda dengan Al-Mu'tazilah yang menyatakan innahu mizanun ghairu haqiqiyin, bahwasannya menurut pemahaman Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang senantiasa mengedepankan akal fikirannya, yang mengedepankan rasionya, bahwasannya yang dimaksud mizan di sana bukan mizan hakiki, bukan timbangan yang sebenarnya. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan wa innama ma'nahu, yang dimaksud mizan pada hari akhir, pada hari akhirat itu yaitu pengertiannya iqamatul adli. Jadi iqamatul adl, menegakkan keadilan. Jadi bukan timbangan yang hakiki dalam bentuk timbangan itu, tetapi yang difahami atau pemahaman dari orang-orang Mu'tazilah yang dimaksud dengan mizan itu adalah iqamatul adl, menegakkan keadilan. Fahuwa mizanun ma'nawiyun, yaitu mizan secara maknawi. Ma'nahu al-adlu bainal ibad, yaitu keadilan di antara hamba-hamba Allah, menegakkan keadilan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala walaysa lahum dalilun illa uquluhum, dan orang-orang Mu'tazilah ini tidak memiliki dalil ketika ia mengatakan bahwasannya mizan di hari akhirat itu adalah bukan hakiki tetapi ma'nawi, yaitu iqamatul adl, tapi mereka tidak memiliki dalil. Illa uquluhum, kecuali dalilnya akal mereka saja, fikiran mereka saja. Qala fahum yunkirunahu li'annahum lam yarau al-mizan. Mereka mengingkari karena sungguhnya mereka belum pernah melihat al-mizan itu. Qala wahum la yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. وهذه الآفات الاعتماد على العقول, dan ini adalah penyakit daripada bersandar kepada akal sehingga menumbuhkan kesesatan. Ketika keyakinan itu bertumpu kepada akalnya yang sangat-sangat terbatas. Qala li'annal mu'mina, dan sungguhnya orang beriman la ya'tamidu 'alal aqli, orang yang beriman tidak bersandar kepada akalnya, fi kulli syai'in, untuk perkara-perkara, untuk segala sesuatu. Wal aqlu dalilun walakin la yakunu huwa kulla syai'in. Akal memang bisa menjadi petunjuk, akan tetapi tidak lantas menjadikan akal itu segala-galanya. Hunaka asya'u la yudriku hal aql. Karena ada perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Fal umurul mughayyabah la yudriku hal aql. Fala yuhakkim aqlaka fiha. Perkara-perkara yang sifatnya gaib tidak bisa dijangkau dengan akal. Tidak bisa diputuskan berdasarkan akal pula. Qala wa innama yu'tamadu fiha 'ala ad-dalilil faqat. Maka yang demikian ini harus disandarkan kepada dalil saja. Ini perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di dalam memandang perkara-perkara yang terjadi di hari akhirat nanti. Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya mizan yang ada pada hari akhirat nanti adalah mizanun haqiqiyun. Mizan yang hakiki. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berdalil dengan akalnya yang sangat-sangat terbatas. Yang dimaksud dengan mizan secara maknawi. Yaitu iqamatul adl. Dan tentu saja pemahaman ini karena tidak berdasar, bersandar kepada dalil, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, hanya bersandar kepada akalnya, maka inilah yang menjadikan sebab Mu'tazilah menjadi golongan yang tersesat. Ini terkait dengan masalah yaumil akhir. Kemudian setelah itu manusia akan mendapatkan lembaran-lembaran dari amal-amalnya. Dan setelah itu manusia akan melewati apa yang disebut dengan as-sirat. Wa huwa ma yusamma bil qantarah. Ala matni jahannam ay ala wasati jahannam. Ada sebuah jalan yang dikatakan jembatan yang berada di tengah neraka jahannam. Yang jembatan ini memiliki sifat wa huwa adaqqu minas sya'rah. Jalan jembatan yang melintas di tengah neraka jahanam ini lebih halus, lebih lembut dari sehelai rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari sebilah pedang. Wa aharru minal jamr, dan lebih panas daripada sebongkah bara api. Ini yang melintas di tengah jahannam, dan manusia akan berjalan, akan melewati titian ini. Akan melewati titian ini. Yang titian ini lebih halus dari rambut, sehelai rambut. Sehelai rambut halus sekali. Ini lebih halus lagi. Lebih tipis lagi. Ya. Rambut, selai rambut tipis. Ini lebih tipis lagi. Tapi lebih tajam daripada pedang. Lebih panas daripada bara api. Manusia akan meniti. Di tengahnya neraka jahanam. Maka di antara manusia yang melewati itu, qala yamurrun nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Bahwasanya manusia akan melewati titian jembatan tersebut berdasarkan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Kalau amal-amalnya baik, amal-amal solehnya baik, ya, maka tentu ya, melewatinya akan berbagai macam keadaan. Digambarkan, faminhum man yamurru kalbarqil khatif. Ada orang yang melewati jembatan yang melintasi neraka jahanam itu seperti ia melintasi dengan kilatan, ya, secepat kilatan, apa, albarq, kilat, ya, secepat kilat. Ya. Ya. Kita bayangkan kilat cepat sekali, teralap. Udah sampai lagi, nyebrang dia. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara manusia ada yang lewat ke jembatan itu seperti angin. Berhembus. Wa minhum man yamurru kalfarasil jawad. Dan di antara mereka ada yang melintas di atas itu seperti orang yang sedang menunggang kuda. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Ada yang melewati titian itu, jembatan tersebut, seperti orang yang menunggang unta. Dan seterusnya, ada yang meniti lewat seperti orang yang berjalan. Ya. Dan kemudian ada yang wa minhum man yazhafu zahfan. Ada yang dalam keadaan ia merayap, merangkak melewati jembatan tersebut. Dan ada yang melewati itu kemudian jatuh ke jahannam. Waliyadzubillah. Ini keadaan hari akhirat. Dan semua itu bagi seorang mukmin mengimani keadaan yang seperti ini. Semuanya diimani. Dan itu pasti akan dialami. Hanya orang-orang yang jujur keimanannya akan senantiasa berupaya untuk menyiapkan diri menghadapi hari pembalasan. Ya. Jangan sampai kemudian yaumil hisab, kemudian ya, amal-amal kebajikan kita, ya, lebih ringan daripada amal-amal kejelekan yang dilakukan saat di dunia. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini ya, kisah tentang hari kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan bisa kita petik menjadi pelajaran yang sangat berharga dan bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk memacu lagi amalan-amalan kebaikan kita. Amal soleh kita yang sudah baik, tingkatkan lagi untuk lebih baik. Bila selama ini masih amalan-amalan kebaikannya masih sedikit, sementara amal-amal kejelekannya Setelah ditimbang-timbang ternyata lebih banyak, maka masa-masa yang akan datang harus lebih diminimalisir lagi amal-amal kejelekan itu. Orang-orang yang mengimani hari akhirat, ia akan memikirkan segenap perbuatannya. Bahkan ketika ia mengetik di medsos pun, ia akan, kalau orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan memikirkan. Dia akan memikirkan yang dia ketik itu bermanfaat atau tidak untuk hari akhiratnya. Kalau ia berpikir apa yang akan ia posting itu akan menjadikan agamanya bertambah jelek, akan menimbulkan sekian banyak fitnah di tengah kaum muslimin, bahkan akan menjadikan kegaduhan, maka ia akan urungkan untuk tidak memposting, tidak bermanfaat ini. Kenapa? Karena ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Itu termasuk orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu dia akan berpikir, nih saya mengetik di HP Android saya ini, mau saya posting. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Atau justru akan menjadikan kaum muslimin fitnahnya bertambah-tambah. Sehingga Hizbiyun semakin dapat bahan untuk menghantam. Sehingga kemudian Al-Fattan, orang-orang yang senang berbuat fitnah itu mendapatkan bahan. Nah, kira-kira bermanfaat atau tidak untuk akhiratnya? Dia akan menimbang dengan keimanan kepada hari akhirat itu. Disinilah letak faedah kita mengimani hari akhir. Sehingga amalan kita, perbuatan kita terjaga. Oh, ini bakal menimbulkan kekacauan, ini kekisruhan. Dah, jangan. Jangan ditulis, jangan dibuat, jangan diposting. Tutup. Oh, ini menjadikan orang-orang musuh-musuh Islam menjadi bergembira ini. Tutup. Begitu. Sehingga orang-orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan senantiasa menimbang dan menimbang. Dan itulah orang yang bisa menimbang itu orang yang cerdas. Yang akyas itu tadi. Kalau orang yang pas-pasan otaknya, ya asal posting. Begitu saja. Tanpa dia pikirkan manfaat mafsadatnya, tanpa ia pikirkan. Tanpa menimbang apakah musuh-musuh Islam akan senang atau tidak. Tanpa mempertimbangkan orang-orang yang jelek akhlaknya akan memanfaatkan atau tidak. Tanpa ia pertimbangkan. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari mengimani hari akhir. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.